Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahi alladhi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Muhammad ibn Abdullah imam al-risalah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yawmil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, sahabat muslim dan muslimah sekalian, dimanapun antum semua berada, rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, memberikan kepada kita karunia demi karunia terbaiknya untuk kemaslahatan kita semua di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membahas sekali lagi Al-Kitabul Wajiz, sebuah risalah, kitab yang kecil tapi sangat luas pembahasannya, yaitu kitab Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam. Upaya kita sebagai para talabatul ilmi, sebagai penuntut ilmu sejati, ya, di mana kita memang hidup untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membangun sebuah keyakinan bagaimana kita memuliakan para ulama kita. Karena mereka adalah warasatul anbiya. Para ulama adalah warasatul anbiya. Kalau kita tidak memuliakan mereka, ya, tidak memberikan penghargaan selayaknya kepada mereka, menempatkan mereka sebagai guru-guru dan pengajar kita secara baik dan proporsional, maka kita akan merugi di dunia dan di akhirat. Faqat wa man akhadhahu faqat akhadha bihadhin wafir. Karena Nabi sudah memberikan penegasan, siapapun yang mengambil ilmu, ya, sebanyak yang dia mampu pelajari, ya, melalui tangan para ulama, maka berarti dia telah mengambil warisan yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, membangun keyakinan tentang keharusan kita untuk menjadikan para ulama itu sebagai jalan-jalan terbaik buat kita mempelajari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu harus dilakukan sebisa mungkin dan sekonsisten mungkin. Oleh sebab itu, sekali lagi, kita harus menghilangkan syak wasangka, su'udzan kepada para ulama, ya, yang umumnya itu didasari imma min jahlin, ya, buruk sangka dan sikap yang tidak baik kepada para ulama disebabkan kalau bukan karena ketidaktahuan kita, wa imma li hasadin au bughdin, atau karena hasad dan kedengkian, ya, salah satu di antara dua itu saja. Karena kita tidak tahu, tidak mengerti, al-insan aduhu ma jahilah, karena manusia akan menjadi musuh dari apa yang dia tidak tahu. Yang kedua, karena kedengkian. Ini yang sangat berbahaya sekali, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kitab ini salah satu di antara yang membahas itu sekali lagi, dengan berbagai hal yang telah disebutkan. Kita kembali kepada pembahasan. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tiga latar belakang. Penjelasan, ya, penjelasan konkret dari tiga hal yang kita jadikan dasar pada awal pembahasan untuk menjadi sudut pandang, ya, rumus kita ketika kita mendapatkan seorang ulama misalnya di satu zaman tiba-tiba memiliki pendapat yang seolah-olah bertentangan dengan satu hadis sahih. Maka kemungkinan pertama sudah dijelaskan, ya, nah, mungkin karena hadis atau riwayat ini menurut mereka enggak sahih. Kedua, mungkin karena bagi mereka, meskipun riwayat ini sahih, tapi indikasinya bukan seperti yang kita pahami. Yang ketiga, mungkin makna dan hukum dari hadis atau riwayat tersebut sudah mansukh, sudah terhapus oleh dalil-dalil lain yang mereka ketahui. Dan tiga ini kemudian dijabarkan kembali. Ya, yang pertama, sebabnya mungkin mereka sama sekali belum pernah mendengar hadis tersebut. Ya, mereka belum pernah mendengar hadis tersebut, sehingga wajar saja orang itu menjaga konsekuensi pengamalan. Ya, tidak mengamalkan satu hadis yang mereka belum tahu itu bukanlah sebuah aib, ya. Itu yang pertama. latar belakangnya. Latar belakang yang kedua, kemungkinan hadis itu sampai kepada mereka, tetapi bagi mereka riwayatnya tidak sahih, ya, riwayatnya tidak sahih, ya, sampai kepada ulama lain dengan sanad yang sahih, tapi sampai kepada mereka dengan sanad yang tidak sahih, sehingga mereka tidak mengamalkan hadis itu karena bagi mereka itu tidak sahih. Meskipun suatu saat bisa jadi mereka kemudian mendapatkan hadis itu secara sahih sehingga mereka mengamalkannya. Dan ini dialami oleh seluruh ulama, ya, seluruh ulama tanpa terkecuali, di mana mereka bisa berbalik dari satu pendapat kepada pendapat yang lain hanya karena ketidakpastian satu dalil menurut mereka. Sebelumnya mereka anggap sahih, kemudian mereka dapatkan dhaif, lalu mereka tinggalkan. Atau sebelumnya mereka menganggap itu dhaif, kemudian ternyata sahih, akhirnya mereka amalkan. Dan kemungkinan ketiga, latar belakang ketiga pada pertemuan yang lalu, ya, sudah disebutkan, ya, bahwa bisa jadi mereka itu melakukan ijtihad yang banyak yang akhirnya mereka menyimpulkan hadis ini tidak bisa digunakan. Jadi bukan semata-mata menurut mereka hadis ini tidak sahih saja, tapi ada ijtihad-ijtihad berdasarkan dalil-dalil yang lain, akhirnya mereka mengatakan hadis ini tidak bisa digunakan. Ya, akhirnya keabsahannya secara makna diragukan, meskipun secara sanad misalnya sahih, karena adanya dalil-dalil lain yang mereka gunakan sebagai bahan untuk berijtihad. Nah, itu tiga latar belakang yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Kita bungkus semua itu, kita simpan dulu, kita masuk sekarang kepada latar belakang yang keempat. Ya. Jadi sekali lagi, di masing-masing tahapan pemahaman itu, kalau masih ada hal-hal yang mungkin masih belum kita pahami secara menyeluruh, nggak jadi masalah, ya, yang penting kita memahami garis besarnya, ya, garis besarnya, sehingga terbuka wawasan kita. Oh, wajar saja para ulama berbeda pendapat satu dengan yang lain. Nah, latar belakang yang keempat, kenapa sebagian ulama tiba-tiba ketahuan seolah-olah beramal tidak sesuai dengan satu hadis yang sahih? Ini latar belakang yang keempat, ya, dari berbagai kemungkinan yang terjadi tadi, dari tiga hal yang pertama tadi, pengembangannya yang latar belakang yang keempat. Latar belakang ini sangat unik, ya, sangat unik karena berkaitan dengan mindset yang spesifik pada sebagian ulama, yaitu istiratuhu fi khabaril wahid al-adlul hafiz, ya, fi khabaril wahid al-adlul hafiz syuratan yukhalifu fiha ghairah. Karena ada sebagian ulama ketika mendapatkan satu hadis yang sahih yang diriwayatkan secara gharib, ini sekaligus membahas pertanyaan dari salah seorang pendengar kemarin, ya, tentang hadis yang diriwayatkan dari satu jalur saja, atau yang dikenal dengan hadisun gharib, ya, hadisun gharib atau khobar ahad. Nanti sebenarnya beda, ya, antara gharib dengan ahad itu beda, ya, ya, nanti khobar ahad itu nanti terbagi lagi menjadi beberapa, di antaranya hadis gharib. Jadi hadis gharib itu lebih spesifik daripada hadis ahad, tapi kita tidak berbicara tentang itu. Kita hanya berbicara sekarang tentang apabila ada satu riwayat diriwayatkan dari satu jalur saja, nanti apakah itu nanti masuk dalam khobar ahad secara umum atau hadis gharib secara khusus, kita nggak bahas sekali lagi karena itu pembahasannya dari ilmu hadis. Apabila ada satu riwayat yang diriwayatkan dari satu jalur saja, sebagian ulama dalam menyikapi ini, mereka memiliki syurut, persyaratan-persyaratan, syurutan yukhalifu fiha ghairahu, yang tidak sama dengan ulama-ulama yang lain. Jadi mereka agak strict dalam menerima satu berita yang berasal dari satu jalur. Agak strict. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sebutkan, ketika Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun gharib min hadzal wajh, misalnya. Hadis ini hasan tapi gharib dari riwayat yang satu ini. Dari jalur ini hadis ini gharib. Nah, gharib itu diriwayatkan oleh satu orang saja di jalur itu. Hadis ini gharib. Maka menurut sebagian ulama, ungkapan dari Imam Tirmidzi tadi itu seperti memberi isyarat bahwa hadis itu lemah. Sekali lagi saya katakan ini bukan amrun muttafaq baina ahli hadis, tapi sebagian ahli hadis berpandangan itu isyarat. isyaratan ila dha'fi. Tetapi yang dimaksud pelemahan Imam Tirmidzi itu pada jalur itu saja, bisa jadi hadis itu sahih berdasarkan jalur-jalur yang lain gitu loh. Nah, tapi berdasarkan jalur ini itu lemah menurut Imam Tirmidzi. Ini sudut pandang sebagian orang. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Imam Tirmidzi hanya mengatakan bahwa hadis ini pada jalur ini diriwayatkan oleh satu orang saja. Bisa jadi itu merupakan isyarat adanya jalur-jalur lain yang tidak satu. Jadi ini masalah hadis yang sangat dalam sekali. Intinya bahwasanya sebagian ulama ada yang punya syarat-syarat khusus dalam menerima hadis ahad, hadis gharib, hadis yang diriwayatkan dalam satu jalur oleh satu orang saja. Mithlu, contohnya ishtirati ba'dihim, sebagian ahli hadis yang memberikan syarat aradal hadis ala al-kitab was sunnah. Ya. Ketika ada hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja dari satu jalur, maka mereka akan mengonfirmasi hadis tersebut, ya. Alal kitab was sunnah, mengonfirmasi, membandingkan hadis tersebut dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka akan melakukan sebenarnya bukan konfrontasi ya, tapi semacam perbandingan. Nah, semacam perbandingan saja untuk mengukur apakah ini bisa diterima atau tidak. Itu menurut sebagian di antara mereka. Jadi ada sebagian ahli hadis yang seperti itu. Sehingga mereka bukan berarti enggak menerima sebuah hadis, enggak, tapi persyaratan mereka dalam menerima hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja dalam satu jalur itu sangat ketat di antaranya. Sebagian mereka menyaratkan begitu. Ya, sebagian mereka menyaratkan begitu. Al-Imam As-Sam'ani itu pernah mengatakan ya, satu ungkapan tegas sekali beliau mengatakan innal khabara, ya, sesungguhnya ketika satu riwayat atau hadis ya sahha aw sabata bi tariq riwayah, terbukti sahih berdasarkan metodologi periwayatan hadis, wajib al-hukmu bihi, maka itu wajib diamalkan. Nanti akan kita bahas lagi nanti dalam pembahasan selanjutnya ungkapan ini. Jadi ungkapan ini penegasan, jadi itu menegaskan bahwasanya hadis itu harus diamalkan kalau itu sudah jelas sahih. Tapi sebagian ahli hadis seperti yang diungkapkan di sini, kalau melihat hadis itu diriwayatkan dari satu jalur saja, mereka akan membandingkannya dengan dilalah indikasi yang ada dalam Quran dan Sunnah. Sekali lagi, bukan mereka menolak, tapi mereka mengonfirmasi lagi dengan dalil-dalil yang ada dalam Quran dan Sunnah. Berbeda dengan ungkapan tidak mereka terima sama sekali, itu berbeda. Kalau ini jelas hal yang ditolak oleh mayoritas ahli hadis, ya. Bukan itu pendapat yang dimaksudkan di sini. Mengonfirmasi itu berarti mereka juga kembali kepada Quran dan Sunnah juga. Tetapi ketika datang satu hadis, mereka akan mengonfirmasi lagi. Ada nggak relevansi dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis yang lain? Seandainya tidak, mereka belum bisa menerima hadis tersebut. Kira-kira demikian, ya. Jadi ketika mereka nggak menerima, mereka bukan lari dari Quran dan Sunnah, tapi justru mereka lari kepada Quran dan Sunnah yang sudah mereka ketahui untuk menerima kehadiran hadis tadi. Washtiratu ba'dihim, sebagian di antara mereka memberikan syarat ayakun al-muhaddisu faqihan. Periwayat hadis tersebut harus orang yang faqih, ahli fiqih. Ini persyaratan sebagian mereka. Jadi kita tidak bicara tentang benar atau enggak pendapat mereka tadi. Ya. Karena seperti arduhu adalah kitab was sunnah, ini persoalan yang sangat kompleks gitu loh. Kalau secara umum itu ulama semua juga sepakat dengan sikap ini. Ya. Sepakat dengan sikap ini. Karena ketika kita berpegang kepada Quran dan hadis-hadis Nabi, maka begitu ada hadis yang memiliki indikasi yang sedikit berbeda dengan Quran dan hadis-hadis yang ada, akan dilakukan konfirmasi. Itu secara umum ulama akan melakukan. Tetapi dalam hal ini, ya, di dalam hal ini yang dimaksud di sini adalah satu pemahaman yang spesifik betul dalam soal gitu. Misalnya Quran dan sunnah itu memberikan indikasi umum saja. Sementara hadis yang datang ini khusus gitu loh, spesifik. Spesifikasinya ini enggak ada dalam Quran dan sunnah yang udah ada. Kalau hadis ini sahih, maka harus diamalkan. Ya. Ya, contohnya misalnya hadis ini memberikan indikasi waktu tertentu dalam ibadah tertentu, jumlah tertentu dalam zikir tertentu. Ini kan spesifik gitu. Sementara dalam Quran dan hadis-hadis yang lain spesifikasi ini enggak ada gitu. Nah, ini spesifikasi ini akhirnya tidak digunakan oleh mereka sama sekali meskipun hadisnya sahih. Ya. Selama indikasinya itu tidak terakomodasi oleh ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang ada. Itu yang dimaksud di sini, ya. Ya. Nah, ada sebagian mereka yang menyaratkan yang menyampaikan hadis itu harus faqih. Sekali lagi, kita tidak dalam konteks mau menyatakan apakah sikap itu benar apa enggak. Karena sisi-sisi kebenaran pada mereka ada, gitu loh. Tapi sisi-sisi kebenaran pada ulama-ulama yang tidak sepakat dengan mereka pun ada. Inilah luasnya fiqih Islam. Contohnya ini. Orang yang meriwayatkan hadis itu, ada sebagian mereka menyaratkan kalau mau menerima satu hadis yang cuma dari satu jalur, kalau jalurnya banyak nggak jadi masalah. Jalurnya cuma satu nih. Si fulan saja yang meriwayatkan hadis ini, maka si fulan disyaratkan harus orang yang faqih. Mereka punya alasan. Mereka punya alasan begini. Ketika hadis itu membawa satu hukum baru, atau spesifikasi baru seperti yang saya sebutkan tadi, orang ini wajar dong disyaratkan harus orang yang mengerti tentang hadis ini. Sehingga jangan sampai dia meriwayatkan satu hadis, jangan sampai ya, dia meriwayatkan satu hadis, ia membawa konsekuensi hukum baru atau spesifikasi baru, ternyata maknanya bukan seperti itu, dan dia nggak ngerti. Ketika ditanyakan kepadanya makna yang sesungguhnya dari hadis ini secara spesifik apa? Oh, saya kurang tahu, saya cuma meriwayatkan saja. Maka tidak bisa diterima. Bagaimana bisa diterima satu hadis yang membawa konsekuensi baru, yang meriwayatkan sendiri nggak ngerti maknanya? Bisa diterima nggak? Ini secara umum bisa, gitu loh. Secara umum bisa. Tetapi, ya, ini persoalan yang berkaitan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwa ilmu Allah itu bisa datang dari siapapun juga. Di dalam sebuah hadis dikatakan, ya, Nadharallahu mura'an. Allah akan mencerahkan wajah seseorang. Sami'a minni hadisan, yang mendengar dariku satu hadis, kata Nabi. Faballaghahu. Kemudian dia menyampaikan. Dalam satu riwayat, fawa'ahu wa ballaghahu kama sami'ahu. Dia memahaminya, lalu kemudian dia sampaikan sebagaimana dia dengar. Kemudian dalam akhir hadis ini riwayatnya banyak, ya. Kalau saya sebutkan semua lafalnya itu sulit, tidak cukup waktu kita untuk membahas satu persatu, tapi saya sampaikan sebagian lafalnya saja. Falarubba muballaghin au amin samin, salah satu lafalnya. Kadang-kadang orang yang nanti mendengar hadis ini lebih paham dari yang menyampaikan. Atau dalam riwayat yang lain, falarubba hamila fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Atau falarubba hamila fiqhin laisa bifaqih. Kadang-kadang orang yang menyampaikan hadis ini justru menyampaikan kepada orang yang lebih ngerti. Atau dalam riwayat yang lain, kadang-kadang orang yang menyampaikan hadis ini justru dia enggak ngerti makna hadis ini. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini jelas, ya, bahwa tidak ada syarat orang yang menyampaikan hadis itu harus faqih. Dia berkewajiban menyampaikan hadis dari orang yang jadi narasumbernya. Seorang tabi'i dari sahabat misalnya, atau tabi'ut tabi'i dari seorang tabi'i, yang tabi'i dari seorang sahabat, dan sahabat dari Nabi misalnya begitu. Sementara ketika dia menyampaikan hadis itu, dia baru hafal, ya, dan dia tahu lafalnya secara detail, periwayatannya, jalur riwayatnya dia yakinin betul, itu sahih. Tapi makna hadis ini dia belum tahu. Dia berkewajiban nggak nyampaikan, tetap berdasarkan hadis ini. Ya. Karena kalau disyaratkan orang harus mengerti, banyak riwayatnya nggak akan disampaikan. Oh, saya nggak ngerti, saya nggak nyampaikan saja. Tidak. Karena kadang-kadang orang yang nanti menerima hadis, oh, saya paham ini. Sudah banyak ulama-ulama kita yang menjelaskan, ya, tentang itu. Saya mendengar pemahaman ini dari fulan, dari ulama fulan, dan seterusnya, ya. Dan hadis ini membawa pemahaman tentang makna yang sudah mereka pahami betul. Sementara yang menyampaikan hadis ini sendiri belum ngerti, jadi nggak apa-apa. Jadi sebagian ulama yang menyaratkan itu enggak salah. Mereka enggak salah karena wajar dong, ya. Ada orang tiba-tiba membawa sebuah pemahaman baru dengan satu hadis yang dianggap baru, ya. Lalu disyaratkan dia harus ngerti. Karena kalau enggak gimana mau diamalkan? Tetapi itu tertolak dengan apa? Dengan bahwasanya orang bisa saja menyampaikan satu hadis yang dia enggak ngerti tapi banyak orang yang lebih ngerti dan itu pasti. Ya, tidak mungkin ada satu hadis Nabi yang diriwayatkan dari Nabi secara sahih yang maknanya tidak diketahui oleh siapapun, sehingga akhirnya hadis itu tidak bisa diamalkan sama sekali. Tidak mungkin, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Quran lafzan wa ma'nan litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim. Ya, Al-Quran itu diturunkan lafal dan maknanya, maka sebagaimana disampaikan para ulama ahlul hadis, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an, ya, dan kami akan menjaganya. Hadza yashmalu lafzahu wa ma'nahu. Ya. Arsala. Ini mencakup lafal dan makna Al-Qur'an. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an, disebutkan dalam Al-Qur'an begitu, ya. Dan kami akan menjaganya. Yang dijaga itu apa? Lafal dan maknanya. Kalau lafal Al-Quran dijaga, maknanya enggak. Sedangkan Al-Quran diturunkan itu untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan. Sehingga menjaga Al-Quran harus menjaga maknanya. Maka, domain Allah Subhanahu Wa Taala, jaminan Allah Subhanahu Wa Taala fi hifzul Quran, untuk menjaga Al-Quran, yashmalu hifzahu lafzan wa ma'nan. Ya, itu mencakup jaminan Allah akan menjaga Al-Quran secara lafal dan makna. Itu berarti akan tetap ada para ulama yang mereka akan meriwayatkan hadis dan memahami hadis-hadis tersebut. Kalau hadisnya diriwayatkan maknanya enggak, ya sudah sama. Karena tujuan daripada diutusnya Nabi apa? Litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim. Agar Nabi itu menjelaskan Al-Quran yang diturunkan kepada umat manusia. Jadi artinya tidak akan mungkin ada lafal-lafal hadis yang berkembang, yang diketahui oleh para ulama dan tidak ada seorang pun yang memahaminya, itu tidak mungkin sama sekali. In fahimahu ba'duhum wa lam yafhamhu ba'duhum. Kalau sebagian mereka paham, sebagian lagi enggak, bisa aja. Sangat bisa saja. Ya. Makanya di dalam hadis diberikan isyarat fala rubba muballighin ila man huwa afqahu minhu. Kadang-kadang orang menyampaikan hadis dia kurang ngerti atau bahkan gak ngerti, tapi dia menyampaikannya kepada orang dan yang mendengar itu yang ternyata mengerti maknanya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kembali, ya, kepada pembahasan. Ada sebagian ulama gak nerima hadis nih, bukan karena mereka tidak beramal dengan hadis tersebut, tapi karena mereka punya persyaratan-persyaratan yang agak berbeda dengan ulama yang lain. Contohnya tadi, kalau hadis itu diriwayatkan dari satu jalur oleh satu orang saja, ya, maka orang itu disyaratkan harus faqih, mengerti. Kita bisa pahami apa yang mereka sampaikan itu, tapi sekali lagi pendapat mayoritas ulama mengatakan itu bukan merupakan kewajiban menetapkan kesahihan atau ketidaksahihan hadis. Ya. Nah, nahnu ma'al jumhur, kita bersama jumhur ulama nih. Tetapi kita menghormati orang yang punya persyaratan-persyaratan khusus tadi. Mengingat apa yang mereka lakukan adalah demi menjaga keotentikan daripada ajaran kitab Allah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya misalnya, idza khalafa qiyasal usul, mereka juga sebagian di antara mereka, maaf, sebagian di antara ahli hadis ada yang enggak nerima hadis yang diriwayatkan dari satu jalur oleh satu orang tadi kalau seandainya bertentangan dengan analogi kias dengan Quran dan sunnah yang ada dan kaidah-kaidah usul fikih yang sudah dibangun berdasarkan Quran dan Sunnah. Nah, tadi kan sudah disebutkan, ya, ucapan Imam As-Sam'ani, Imam As-Sam'ani, ya, innar riwayata idza sabatat au idza sahhat, maaf, idza sahhat au sabatat, kalau satu riwayat itu terbukti sahih, ya, terbukti benar. Ya. Ditarik riwayat tapi berdasarkan metodologi dong, metodologi apa namanya ilmu hadis, wajib al-hukmu bihi, harus diamalkan. Wa in kana mukhalifan, lanjutannya, meskipun dia itu berlawanan lil qiyas wa qawaidil usul, meskipun itu bertentangan dengan qiyas dan usul dan apa dan maaf dan kaidah-kaidah usul fikih. sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendapat sebagian mereka. Karena bagi mereka qiyas dan kaidah usul itu kan sudah dipahami berdasarkan Quran dan sunnah yang ada gitu loh. Kalau tiba-tiba ada satu hadis yang membawa makna yang berbeda, mereka enggak akan terima kalau bertentangan dengan qiyas dan kaidah-kaidah usul fikih yang ada. Kalau orang mengatakan loh, kok menolak hadis dengan qiyas ya? Apakah itu tidak salah ya? Menurut mereka itu enggak salah karena qiyas itu dibangun atas Quran dan sunnah gitu. Jadi mereka menolak sunnah dengan sunnah. Mereka menolak sunnah dengan mafhum pengertian yang mereka bangun berdasarkan Quran dan sunnah-sunnah yang sudah ada. Jadi jangan salah loh dengan pemahaman tersebut ya. Bukan berarti mereka menolak hadis dengan qiyas. Berarti itu seolah-olah menolak hadis dengan akal. Tidak ya. Karena qiyas dan usul fiqh itu dibangun di atas pemahaman terhadap Quran dan sunnah juga. Nah, ini dipahami oleh sebagian mereka. Sebagian mereka memahami demikian ya. Ini tentunya berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama tidak demikian. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i itu ulama yang dikenal ahlul usul. Bahkan beliau dikenal wadhi'ul usul. Ya, meskipun usul fikih gambarannya itu sudah dikenal sebelumnya ya. Abu Hanifah itu orang yang yang boleh dikatakan pertama kali banyak menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan usul fikih. Sehingga beliau pemahaman beliau dikenal dengan madrasatu ahli ra'i ya, pemahaman yang dibangun atas dasar lembaga ahli ra'i. Ahli ra'i, nah, ahli ra'i di sini bukan aqlani ya. Ahli ra'i ini, ra'i itu kan pendapat. Ahli ra'i itu yang membangun pemahaman berdasarkan pendapat akal. Ini bukan aqlani ya, bukan orang yang mendewakan akal, bukan ya. Tetapi menggunakan pemahaman yang cerdas di dalam memahami Quran dan Sunnah yang ada ya, pemahaman yang cerdas dalam memahami Quran dan Sunnah yang ada pada masa itu ya. Memang ya, ketersediaan materi hadis-hadis Nabi mungkin tidak sebanyak yang dikumpulkan oleh ulama-ulama sesudahnya gitu. Sehingga untuk itu mereka harus cerdik di dalam memahami Quran dan Sunnah untuk mendapatkan fikih yang baik. Sementara Imam Malik itu banyak bekerja untuk mengumpulkan riwayat. Nah, Imam Syafi'i datang itu seolah-olah menjadi juru selamat dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip ya. Dia akhirnya menggabungkan madrasah Ahlul Ra'i yang dibangun oleh Abu Hanifah dengan madrasah Ahlil Hadis yang dibangun oleh Imam Malik ya. Hadis-hadis yang terkumpulkan dengan berbagai sudut pandang tentang fikih itulah yang akhirnya dibangun oleh Imam Asy-Syafi'i, sehingga beliau menggabungkan antara pemahaman dengan hadis. Itu luar biasa sekali. Kitab beliau Ar-Risalah itu salah satu di antara induk dari setiap kitab usul fikih ya. Induk dari setiap kitab usul fikih. Loh, bukankah sebelumnya sudah ada ilmu usul fikih seperti yang dibangun oleh Abu Hanifah? Iya, tapi Imam Syafi'i membangunnya dengan lebih komprehensif karena ketersediaan hadis pada waktu itu sudah jauh lebih banyak. Nah, semua ini kemudian dikembangkan lagi oleh para ulama dan seterusnya. Kita enggak bahas tentang ini, tapi kita mau mengatakan begini. Imam Syafi'i itu kan ahli usul. Bahkan ungkapan disampaikan oleh para murid beliau. Ya, di antaranya Imam Ahmad yang mengatakan la a'rifu nasikha min al-mansukha tajalastu Syafi'i. Aku belum mengerti tentang nasikh dan mansukh. Ini salah satu pembahasan ilmu usul fikih ya. Bahwa ada hukum yang datang belakangan yang kemudian menghapus hukum yang datang sebelumnya. Itu namanya nasikh dan mansukh. Yang menghapus nasikh, yang dihapus mansukh. Ini pembahasan dalam ilmu usul fikih. Nah, kata Imam Ahmad, aku belum mengerti tentang pembahasan nasikh dan mansukh secara konkret sebelum aku belajar dari Imam Syafi'i. Jadi dalam usul fikih Imam Syafi'i luar biasa. Tetapi beliau tidak mau menolak satu hadis yang sahih ya. Satu hadis yang terbukti sahih meskipun dianggap bertentangan dengan qiyas dan kaidah-kaidah usul fikih yang ada. Jadi makanya idza sahal hadis fahuwa madzhabi. Saya berkali-kali mengatakan ini karena Imam Syafi'i itu sangat streng dengan hadis sahih. Beliau hati-hati dalam meneliti kesahihan hadis. Kalau belum yakin betul, beliau tidak akan menggunakannya. Kenapa? Karena bagi beliau kalau hadis itu sudah sahih, beliau enggak peduli lagi dengan kaidah yang ada. Dengan qiyas yang ada, beliau akan menggunakan hadis itu sebagai dalil. Ya. Jadi ruh daripada Syafi'i itu di idza sahal hadis fa huwa madzhab, itu ruh daripada Imam apa ungkapan Imam Syafi'i. Jadi itu kaidah yang luar biasa sekali gitu. Ya. Jadi orang-orang yang bermadzhab Syafi'iyah sepanjang zaman itu orang-orang yang sangat selektif dalam meneliti hadis, ya. Dan begitu mereka sudah mengetahui, karena begitu mereka sudah mengetahui, mereka tahu konsekuensi hadis tersebut bagaimana harus digunakan. Laqad ajma'atil a'immatu man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kata Imam Syafi'i, para ulama dan imam sudah sepakat kalau sudah terbukti kesahihan sebuah hadis oleh seseorang, fala yahillu lahu ay yaqula biqaulin wa yad'a qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dia dapatkan, dia enggak pantas kalau seandainya berpegang pada satu pendapat lalu meninggalkan hadis Nabi tadi. Ya, jadi idza sahal hadis bahwa mazhab itu memang kaidah yang besar. Itu kalau dijelaskan dalam ilmu usul fikih itu panjang sekali. Makanya saya sering mengatakan kaidah ini bukan untuk digunakan oleh orang yang jahil, orang yang belum mengerti ilmu hadis, hanya untuk mengatakan, hanya untuk menjelekkan ulama gitu loh. Ada ulama berpendapat begini, ada hadis begini, lalu dia mengatakan pilih ulama atau hadis. Sekali lagi, hadza qaulun, ya, ini ucapan dan pendapat ba'id anil akhlaq al karimah, jauh dari akhlak yang baik pada diri seorang penuntut ilmu. Seolah-olah mengatakan mana yang kamu pilih, pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah, atau hadis Nabi. Mereka itu enggak mungkin menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi juga jangan bandingkan hadis dengan ucapan mereka. Ya, mereka enggak mungkin begitu, ya. Ya, mereka membangun pendapat mereka juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan itu tidak boleh, ya. Tidak boleh diungkap jadi ucapan Imam Syafi'i itu jangan digunakan sekali lagi untuk memukul para ulama. Enggak, mereka juga enggak mungkin bertentangan dengan itu, gitu loh. Idza sahal hadis wa madzhab itu kaidah Imam Syafi'i harus dibahas secara panjang lebar. Begitu Imam Syafi'i terlihat seolah-olah bertentangan dengan itu, pasti beliau punya dalil. Meskipun kita enggak tahu gitu. Begitu kita enggak tahu, lalu kita tidak mengikuti pendapat yang diambil oleh Imam Syafi'i tadi, tapi kita memilih pendapat ulama lain seperti Imam Ahmad misalnya. Itu adalah konsekuensi yang harus kita ambil tanpa merendahkan sedikit pun pendapat dari al-Imam Asy-Syafi'i tadi. Karena ada imkinalat ihtimalat. Ada dalam banyak hal, saya secara pribadi misalnya, dulu memahami apa yang saya pahami dari yang dipahami al-Imam Syafi'i, ya, dalam satu masalah kemudian saya beralih dengan pendapat dari imam yang lain. Ya, saya melihat dalil-dalil yang mereka gunakan, tapi kemudian suatu saat saya bisa kembali, ya. Dan hal yang semacam itu bisa terjadi pada setiap orang, ya. Sehingga coba bayangkan, kalau pada saat saya beralih dari pendapat Imam Syafi'i, saya mengatakan saya milih hadis dari Imam Syafi'i dengan kurang ajar, waliyazubillah, semoga saya dijauhkan dari itu dan kita semua dijauhkan dari itu. Apakah tidak memukul kepala saya sendiri, begitu suatu saat saya kembali kepada pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Dulu disalah-salah yang sekarang kembali juga. Nah, itu salah satu di antara pukulan bagi kita yang begitu gampang bersuudzon kepada seorang ulama. Jadi sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ya kepada pembahasan Imam Syafi'i itu enggak mau ninggalin hadis yang terbukti sahih oleh beliau hanya karena qiyas dan qawaidul usul. Ya. Nah, kecuali ketika beliau belum memastikan kesahihan hadis tersebut. Intinya begitu. Nah, kalau ada ulama yang berpendapat kebalikan dari ini, ya, bisa saja itu merupakan ijtihad mereka dan juga tidak perlu mereka itu disalahkan karena pendapat mereka tersebut. Karena apa yang mereka lakukan juga demi kebaikan pemahaman Quran dan Sunnah. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya. Washtiratu ba'dihim, sebagian di antara ulama ada yang seperti tidak mau menerima sebuah hadis sahih. Karena mereka memberikan syarat intisyar, ya, washtirati ba'dihim intisyarul hadis wa zuhuru. Hadis itu harus populer, harus betul-betul dikenal oleh para ulama. Idza kana fima ta'ummu bihil balwa. Kalau itu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang memang sudah seharusnya diketahui orang banyak, Ini ada satu hadis menceritakan satu amalan, satu spesifikasi dalam amalan tersebut. Yang ini memang harus diketahui orang banyak gitu loh. Kalau mereka nggak tahu bahaya. Nah, maka kata mereka, kalau ada hadis yang seperti itu, hadisnya harus masyhur dong. Kalau ini persoalan yang harus diketahui orang banyak, tapi yang meriwayatkan cuma satu orang saja, jadi aneh. Bagaimana mungkin satu amalan yang harus diamalkan orang banyak kok dari zaman Nabi sampai mereka mendengar hadis tersebut kok nggak terkenal di kalangan para ulama? Ini yang menyebabkan mereka akhirnya tidak menerima hadis tersebut. Karena mereka menyaratkan kalau ada satu jalur saja yang meriwayatkan sebuah hadis. Sementara persoalannya itu penting. Persoalan yang harus diketahui oleh masyarakat awam dan khusus. Maka hadis tersebut harus populer. Ya. Kalau cuma diriwayatkan dari satu orang, nanti akan muncul anggapan, kok bisa ya pengamalan yang seperti ini tidak populer. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, pendapat ini tidak berlawanan dengan pendapat jumhur ulama. Sekali lagi, kita menghormati pendapat ini, tetapi ini bertentangan dengan pendapat jumhur ulama. Karena intisyar wasyuhrah. Soal populer atau enggak populer, itu sangat relatif gitu. Kita menganggap sekarang enggak populer. Oh, amalan ini enggak populer. Enggak mungkin dong kalau ini benar tapi enggak populer. Kita mengatakan enggak populer kan di sekarang ini, dengan sudut pandang kita. Sudut pandang kita terbatas. Bisa jadi enggak populer di negeri kita, populer di negeri orang lain. Ya. Tidak populer di 10 negara Islam, tapi populer di 30 negara Islam misalnya. Dan kita enggak tahu, enggak sadar atau enggak mengerti betul. Atau enggak populer di masa kita hidup sebatas yang kita tahu, tapi dulu-dulu sebenarnya populer. Nah, ini yang menjadi persoalan. Popularitas satu amalan jangan diukur dari apa yang kita tahu. Jadi makanya pendapat itu tidak diterima oleh jumhur ulama. Persyaratan itu tidak diterima oleh jumhur ulama. Jangan mengukur hadis yang diriwayatkan oleh sebagian orang saja dengan ukuran popularitas, karena pandangan tentang popularitas itu sangat relatif. Bagi kita enggak populer, belum tentu bagi orang lain. Di satu zaman bagi seseorang enggak populer, belum tentu di zaman lain. Apalagi kalau urusannya adalah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah ada hadis yang mengucapkan bada al-islamu ghariban fasayaudu ghariban. Islam itu dimulai dalam keadaan aneh dan akan kembali menjadi aneh. Itu nanti kan menunjukkan bahwa di akhir zaman itu ada masa-masa di mana sunnah-sunnah Nabi yang sebenarnya populer, tapi di masa itu enggak populer lagi. Populer, tapi di masa itu enggak populer lagi. Apakah kita bisa mengklaim ini amalan yang tidak populer? Tidak. Kalau kita ukur dengan seperti itu, bahaya banget gitu loh. Semakin banyak orang yang meninggalkan satu amalan sampai amalan itu enggak dikenal, akhirnya amalan tersebut musnah, padahal itu berasal dari Nabi. Dia sangat populer di masa Nabi, di masa ulama ussalaf, tapi enggak populer lagi di masa sekarang. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, ini hadis-hadis yang banyak dijelaskan, termasuk dalam hadis Huzaifah ibn al-Yaman, ya, yang menceritakan di akhir zaman nanti ada seperti itu. Orang yang punya kebiasaan yang tidak diajarkan sunnah, yang kalau ditinggalkan, mereka akan mengatakan tarakta sunnah, kamu meninggalkan sunnah. Kebalikan orang yang mengamalkan satu amalan yang itu merupakan sunnah Nabi, tapi begitu diamalkan orang mengatakan kamu mengamalkan satu amalan yang sesat karena tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Nah, kebanyakan ini relatif. Jadi kita itu memahaminya jangan seperti orang memahami satu persoalan seperti katak dalam tempurung, ya. Tidak umum itu juga, itu pendapat yang sangat relatif sekali gitu. Kadang-kadang enggak umum karena kita berada dalam lingkaran pemahaman tertentu. Kadang-kadang saat di negara tertentu, kita belok sedikit saja negara sudah berubah gitu loh. Ya, jadi itu pemahaman yang sangat relatif. Jadi hendaknya kita membuka diri untuk memahami persoalan fikih itu secara jauh lebih jauh lebih nyaman. Kita tidak boleh cepat mengklaim salah orang, perbuatan orang lain, ya. Tapi bukan berarti kita tidak punya pendirian terhadap kebenaran, ya. Ya, kembali kita pada persoalannya, ila ghairi zalika mimma huwa ma'rufun fi mawadhi'. Dan banyak lagi alasan-alasan lain yang digunakan oleh sebagian ulama sebagai persyaratan-persyaratan menerima satu hadis yang diriwayatkan dari satu jalur saja. Ya, kita sudah sebutkan bahwa pendapat jumhur tidak seperti itu, pendapat mayoritas ulama tidak seperti itu, tapi persyaratan itu jelas wajib kita terima. Dan ada persyaratan lain. Yang persyaratan ini bukan berkaitan, ya, bukan berkaitan dengan kontroversi antara hadis dengan usul fikih atau yang lainnya, bukan. Tapi lebih kepada sebagian ahli hadis ada yang sangat streng dalam menilai hadis tersebut, seperti syurut Al-Bukhari dan Muslim, persyaratan Imam Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ada sebagian hadis yang mungkin menurut mereka tidak sahih, tapi menurut ulama lain yang sahih. Yang menurut ulama lain sahih. Kebenaran itu bisa pada pihak Bukhari dan Muslim, tapi bisa juga pada ulama hadis-hadis yang lain. Ya. Apa yang dilakukan Imam Al-Bukhari itu karena beliau sangat hati-hati dalam menerima hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat berhati-hati sekali dalam meneliti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka punya syurut. Yang disebut dengan syurutul Bukhari dan Muslim, syarat-syarat Imam Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang ada satu hadis yang tidak dinyatakan sahih oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari secara eksplisit. Artinya enggak ada ucapan, mereka enggak melemahkan juga, tapi juga tidak ada ucapan mereka yang mengatakan hadis ini sahih. Tidak ada riwayat yang mengatakan begitu. Tapi para ulama mengatakan ala syartil Bukhari dan Muslim, hadis ini sahih berdasarkan persyaratan-persyaratan yang biasa dipakai oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi sampai terkenalnya, ya, kalau kita mau bahas ini secara panjang lebar, kita bisa baca al-hadis syari, ya, mukadimah Fathul Bari tentang bagaimana metodologi Imam Bukhari di dalam hadisnya, dan penjelasan para ulama lainnya dalam berbagai kitab tentang apa namanya metodologi Imam Bukhari dalam meneliti hadis. Ya. Dan dalam menyusun kitabnya, karena yang disebutkan oleh Ibnu Hajar itu lebih banyak mengacu kepada metodologi Imam Bukhari dan penyusunan. Tapi ada sebagian di antaranya itu menunjukkan tentang karakter Imam Bukhari dalam meneliti hadis. Nah, intinya gini, Imam Bukhari dan Muslim punya syarat ketat. Gitu. Jadi satu hadis tidak dimasukkan dalam Sahih Bukhari dan lain sebagainya, ternyata hadis itu sahih, karena mungkin Imam Bukhari masih belum meyakini kesahihan hadis-hadis tadi, karena mereka punya persyaratan yang ketat. Sehingga artinya ketika ada hadis-hadis sahih yang lain, bukan berarti tidak bisa diamalkan dong, ya. Ya. Karena bisa jadi yang benar adalah Imam Bukhari, bisa jadi yang benar adalah ulama yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Itu sebab yang keempat, ya, sahabat muslim. Kenapa sebagian ulama terlihat tidak mengamalkan satu hadis? Karena mereka punya persyaratan-persyaratan spesifik. Baik itu persyaratan spesifik yang sifatnya unik dan belum bisa kita pahami secara benar, atau pemahaman-pemahaman spesifik yang berlawanan dengan pendapat mayoritas ulama. Berlawanan dengan pendapat mayoritas ulama, tetapi mereka tidak bisa disalahkan dengan apa yang mereka lakukan tadi. Ya. Itu yang keempat, ya, sedikit apa namanya banyak pembahasannya. Yang itu sebenarnya udah kita ringkas seringkas mungkin. Nah, tapi kalau enggak dijelasin itu justru nanti akan berbahaya gitu ya. Makanya saya katakan, saya menerjemahkan kitab ini atas permintaan orang ya. Tetapi sebenarnya saya sedikit ragu-ragu waktu menerjemahkannya, karena saya tahu ketika kitab ini diterjemahkan, dibaca oleh umumnya masyarakat kaum muslimin, itu jadi, kalau bahasanya, jadi garing gitu ya. Tidak kelihatan makna dari kitab ini, karena memang harus diterangkan. Ada banyak ucapan-ucapan yang kelihatan simpel, tapi sebenarnya perlu penjelasan baru kita ngeh apa maknanya gitu loh. Ya, jadi oleh sebab itu, bagi teman-teman yang masih mau mencari kitabnya, saya sendiri sepertinya saya sudah nggak menyimpan asal kitab ini, tapi mudah-mudahan di toko-toko buku masih ada. Ya, jadi bagi yang mau mencari kitab ini dan mendapatkannya, saya sarankan ya, dalam membaca kitab ini dibantu dengan panduan para asatidah dan para juru dakwah yang memahami ya kaidah-kaidahnya, supaya kita tidak salah paham ya. Kemudian yang kelima, ayyakun al-hadis, ketika seorang ulama terlihat tidak mengamalkan satu hadis, bisa jadi ayyakun al-hadis qad balaghahu, ulama tadi tahu hadis tersebut, wa sabata indahu, dia yakin kesahihan hadis tadi, lakin, tapi pada suatu ketika nasiyahu, dia lupa. Kita tahu ulama tadi ngerti hadis tersebut, Karena kita pernah melihat misalnya dia menyebutkan hadis tersebut, tapi mungkin dia kemudian lupa di satu saat. Sehingga dia tidak mengamalkan konsekuensi hadis tadi. Yang namanya orang lupa, tentunya tidak bisa disalahkan. Siapapun bisa lupa. Siapapun bisa lupa. Tidak terkecuali para sahabat ridwanallahu alaihim ajma'in. Mereka bisa lupa. Apalagi kita. Apalagi para ulama. Ya. Apalagi para talabatul ilmi. Dan apalagi kita. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kita melihat ada satu ulama yang menyampaikan satu hadis. Dan dia menjelaskan konsekuensinya. Lalu kita dapatkan pendapat lain dari ulama tadi. Kok justru dia tidak mengamalkan hadis tadi? Ini ada dua kemungkinan. Ini dari apa yang saya pahami dan saya dapatkan berdasarkan kenyataan ya pada banyak kitab-kitab ulama. Ada dua kemungkinan. Bisa jadi penolakan dia terhadap hadis tadi justru itu terjadi sebelumnya. Sebelum dia mendapatkan hadis tadi. Seperti contoh-contoh yang kita nukil sebagiannya dari Imam Syafi'i ya pada pertemuan yang lalu. Ya, beliau akhirnya mengamalkan satu hadis yang sebelumnya tidak beliau amalkan. Tapi bisa jadi kebalikannya. Ulama tadi mengetahui hadis tadi yang kemudian mereka lupa. Mungkin saja kemudian akhirnya mereka tidak mengamalkan lagi hadis tersebut. Dan ini sangat mungkin kita tidak menuduh kelupaan tadi. Karena kemungkinan yang terjadi bisa kebalikannya seperti saya bilang tadi. Tetapi ihtimal potensi itu bisa saja terjadi. Sehingga bukan berarti ulama tadi menolak hadis Nabi, bertentangan dengan hadis Nabi. Ya namanya orang lupa, ya enggak mendapatkan dosa gitu ya. Misal hadis al-masyhur an Umar, contohnya hadis yang sangat terkenal dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Annahu su'ila 'an ar-rajuli. Umar bin Khattab pernah ditanya tentang seorang laki-laki. Su'ila 'an ar-rajuli ya junubu fis safar. Yang dia mengalami junub, jinabat pada waktu bepergian. Fala yajidul ma, lalu dia tidak mendapatkan air untuk berwudu. Untuk mandi jinabat. Faqala la yusalli hatta yajidal ma. Kata Umar bin Khattab, jangan sholat sebelum dapat air. Karena untuk mandi, namanya mandi jinabat, ya harus pakai air. Masa mandi pakai debu? Ya. Itu apa yang dipahami oleh Umar dari mandi jinabat, namanya mandi. Ya. Faqala lahu Ammar bin Yasir. Begitu Umar mengucapkan pendapat tadi, Ammar bin Yasir, ini uniknya. Ammar bin Yasir mengatakan kepada Umar begini. Ya amiral mu'minin. Wahai Umar bin Khattab. Wahai amiral mu'minin. Ama tazkur. Tidakkah engkau ingat? Idh kuntu ana wa ant fil ibil. Suatu ketika kita pernah dalam satu perjalanan mengendarai unta. Fa'ajnabna, kita sama-sama mengalami junub di malam harinya. Fa'amma ana, pada waktu itu. Fatamarrautu. Aku langsung guling-guling ya, berguling-guling di atas tanah ya. Wa amma ana fatamarraghu kama tamarraghu addaba, sebagaimana binatang. Kan ada binatang itu yang di padang pasir itu yang sering berguling-guling, atau seolah-olah mereka berusaha membersihkan tubuh mereka dari kotoran. Itu seperti itu dilakukan oleh, karena namanya junub kan harus mandi. Gimana cara mandi dengan debu? Ada guling-guling dia. Wa anna anta, tapi engkau Umar bin Khattab falam tusalli. Malah waktu itu engkau tidak sholat. Tidak sholat dulu, maksudnya bukan tidak sholat, meninggalkan sholat. Bukan tidak sholat dulu sampai kamu dapat air. Fadzakartu dzalika lin nabi, lalu kuceritakan hal itu kepada Nabi. Nabi bersabda bagaimana? Innama yakfika hakadha. Seharusnya yang kamu lakukan pada saat itu begini saja. Wa daraba bi yadayhi al-ardha. Nabi menepukkan tangannya di atas tanah, famasaha bihima wajhahu wa kaffayhi, lalu mengusap wajah dan kedua telapak tangan ya. Jadi seperti orang bertayamum biasa. Padahal harus mandi junub ya. Tapi karena pada waktu itu enggak ada air, dilakukan seperti orang bertayamum biasa sebagai pengganti wudu. Itulah yang harusnya dilakukan. Dan kita sudah pernah mengalami ini wahai Umar. Engkau kan sudah tahu bagaimana Nabi menyuruh kita untuk bertayamum saja. Faqala lahu Umar belum enggak ingat dengan kejadian itu. Dia hanya mengatakan begini. Ittaqillah ya Ammar, wahai Ammar bertakwalah kepada Allah. Faqala, kata Ammar begini. Ammar sangat menghormati Umar. Ammar sadar bahwa Umar betul-betul enggak ingat kejadian itu. In syi'ta lam uhaddits bi. Kalau kamu engkau mau wahai Amirul Mukminin, aku enggak akan nyampaikan hadis ini. Beliau khawatir kok nyampaikan hadis ini akan bertentangan dengan Umar, ya. Padahal beliau yakin hadis ini benar orang kejadiannya bersama Umar. Tapi Umar mengatakan satu ucapan yang bijak. Beliau enggak ingat nih. Sampai disebutkan tadi pun beliau belum ingat, tapi beliau tahu Ammar enggak mungkin dusta. Jadi beliau akhirnya meyakini beliau yang lupa. Bal nuwallika min dzalika ma tawallait. Enggak wahai Ammar, aku memang enggak ingat. Tapi silahkan kamu menyampaikan apa yang menurut pendapatmu benar. Ini luar biasanya para sahabat, saling menghormati satu yang pada yang lain, ya. Yang lupa menghormati yang ingat juga menghormati yang lupa. Fa hadhihi sunnatun syahidaha Umar. Coba bayangkan di sini. Ini sunnah yang Umar sendiri ikut mengalaminya. Semua nasihat tapi Umar lupa. Hatta afta bi khilafiyah, sampai akhirnya Umar memutuskan dengan kebalikannya. Wajar enggak Umar memutuskan dengan kebalikannya? Wajar. Karena itu yang dipahami dari Quran dan Sunnah. Selama kita enggak ngerti hadis ini, semua kita pasti ngamalkan seperti yang diamalkan Umar. Pasti. Yang namanya mandi jinabat ya harus dengan air. Enggak bisa dong guling-gulingan di atas ini. Yang ada dalilnya itu kan bertayamum menggantikan wudu. Bertayamum menggantikan mandi kan belum ada riwayat dari Nabi. Jadi kalau belum dapat air ya enggak mandi dulu, wajar. Tapi ketika hadis ini ada, hadis inilah yang memberikan kekhususan bahwa ternyata gantinya mandi jinabat sama dengan gantinya wudu, yaitu tayamum dengan cara yang sama persis. Bukan dengan mandi debu. Istilahnya begitu kan? Jadi yang dilakukan Umar wajar. Karena dia lupa, dia berfatwa dengan kebalikannya. Wadzakkarahu amma. Beliau diingatkan. Walam yadzkur. Dan belum ingat juga. Wahwalam yukadzib Ammar. Tapi beliau tidak menuduh Ammar berdusta. Bal amarahu ayuhaddisabihi. Beliau bahkan menyuruh Ammar, silahkan kamu aja yang bertanggung jawablah dalam soal ini. Kamu sampaikan saja. Sama yang dasarkan yang kamu tahu. Jadi Umar nyerah. Meskipun beliau enggak ingat, tapi beliau yakin sahabat ini enggak mungkin berdusta. Nah, jadi ini satu hal yang sangat kita pahami betul ya dalam sejarah sering disampaikan ini. Wa ablaq min hadza, lebih daripada ini, annahu khotaban nas, beliau pernah berkhutbah di depan orang banyak. Beliau mengatakan la yazidu rajulun ala sadaqi azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa banati illa radattuhu. Kalau ada di antara kalian yang memberikan mahar kepada istrinya lebih tinggi daripada mahar yang pernah diberikan Nabi, ya, kepada istri-istrinya atau ditetapkan Nabi untuk putri-putrinya, la yazidu. Jangan sampai ada orang di antara kalian ya memberikan mahar yazid lebih tinggi ala sadaqi dari mahar azwajin Nabi, istri-istri Nabi, wa banatihi, atau yang ditetapkan Nabi pada putri-putrinya ketika dilamar. Illa radatuhu, kalau ada yang melakukan itu akan aku tolak. Faqalat lahu imra'atun, ada seorang wanita yang berkata di hadapan Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, lima tuharrimuna, kenapa engkau mengharamkan bagi kami syai'an a'tana Allahu iya, yang sudah Allah berikan sebagai anugerah bagi kami. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin. Kalau seandainya kalian itu mau mengganti istri ya, kalian bercerai nih, mau nikah lagi dengan wanita lain, wa ataitum ihdahunna qintaran, padahal kalian sudah memberikan mahar yang besar. Qintaran itu ya al-mablaghul 'azhim minal mal. Kentar itu sebagai ungkapan. Ibaratun anil mablaghil kabir minal mal. Ungkapan yang menunjukkan jumlah yang besar. Ya, ada seorang nih nikah dengan wanita A. Ya, kemudian dia bercerai dari A nih. Lalu mau menikah dengan wanita B. Tetapi dia sudah memberikan mahar yang begitu besar kepada wanita A. Logikanya gini. Ini udah cerai nih, mau nikah. Oh sayang dong. Gede banget yang kukasih sama si fulana. Padahal udah cerai nih. Istriku yang sekarang kan ini. Ya. Sayang dong ngasih dia. Maka Al-Quran mengatakan fala ta'khudhu minhu syai'a. Jangan ambil lagi sedikit pun apa yang sudah kalian berikan kepada wanita yang sudah kalian ceraikan tadi. Itu ucapan dalam Al-Quran. Jadi artinya memberikan istri mahar yang besar itu enggak apa-apa dong. Kentoron tadi, ya. Kalau ada orang memberikan mahar lebih besar dari mahar yang pernah diberikan Nabi kepada istrinya atau tetapkan kepada terhadap putih-putihnya, boleh. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh wanita ini, faraja'a Umar ila qawliha, akhirnya menyadarkan Umar, dan Umar akhirnya kembali kepada rujuk. Umar meralat ucapannya dan mengikuti pendapat wanita tadi. Faqad kana hafizan lil ayah, padahal Umar sebenarnya sudah hafal ayat itu. Walakin nasiha, beliau lupa. Lupa di sini mungkin lupa ayatnya atau betul atau hanya lupa makna dari ayat tadi. Enggak nyadar ya. Kadang-kadang orang sudah hafal ayatnya tapi enggak nyadar makna dari ayat tersebut ya. Jadi ini disampaikan dalam satu riwayat Imam Umar pernah mengatakan begitu. La tughalu fil muhur. Jangan kalian memahal-mahalkan mahar-mahar kalian. Dalam riwayat la tughalu suduqan nisa, jangan kalian memahal-mahalkan mahar dari istri-istri kalian. Itu disebutkan ya dalam banyak riwayat. Dan kemudian akhirnya diucapkan oleh Umar ucapan tadi. Nah, sahabat muslim dan muslimah, di sini kita enggak berbicara tentang hukum fikihnya. Al-mughalat fi nuhur. Memahal-mahalkan mahar memang itu bukan merupakan akhlak yang baik dalam Islam. Tetapi makna dari memahal-mahalkan itu relatif gitu loh. Bukan berarti enggak boleh memberikan harta yang banyak sebagai mahar, enggak, sama sekali enggak. Yang enggak boleh itu berlebih-lebihan. Ya, at-taghali, berlebih-lebihan dalam mahar sehingga menyebabkan terjadinya kesulitan orang-orang untuk nikah. Itu enggak boleh. Para ulama sering menyampaikan itu. Tapi sekali lagi kita jangan mengatakan enggak boleh memberikan mahar yang banyak. Jadi mahar Nabi ya, mahar isna asyara uqiyah dikatakan sebagian ulama mabaina 400 ila 500 dirham, antara 400 sampai 500 dirham. Saya sudah menyampaikan ini kalau di Indonesia kan ini itu harga puluhan juta, bahkan bisa ratus juta gitu loh. Jadi mahar yang ditetapkan Nabi juga bukan sedikit kalau di rupiah kan di zaman sekarang ini bukan dikit banget gitu loh. Jadi artinya kita tuh juga harus berusaha memuliakan wanita, orang yang mau kita nikahin nih secara halal, kemudian ngasih harta banyak kepadanya, nggak masalah dong ya, kalau kita memang mampu ya, kalau kita memang mampu memberikan itu ya. Dan bagi wanita juga menetapkan itu wajar saja, walinya menetapkan satu mahar pernikahan, seorang wanita menetapkan mahar pernikahan bagi dirinya dengan jumlah yang besar, boleh-boleh aja, asalkan ya, kebiasaan yang seperti ini jangan sampai menimbulkan di tengah masyarakat keengganan mereka nikah gara-gara untuk mencapai tingkat mahar seperti itu susah. Nah, ini yang enggak boleh. Karena ini berdasarkan maslahat. Dan itu harus diukur dengan kebiasaan masyarakat dan kebiasaan personal gitu loh. Di kebiasaan keluarga mereka memberikan mahar seperti itu biasa. Ya enggak jadi masalah. Di tengah masyarakat jumlah segitu biasa, enggak jadi masalah. Ya, selama tidak menyebabkan orang-orang akhirnya pada menunda menikah gara-gara susah mencapai mahar seperti itu, itu yang enggak boleh. Jadi sekali lagi memberikan pemulihan itu wajar. Ya maaf ya kalau saya berbicara agak jelek sedikit ya, agak jelek dalam tanda kutip gitu ya. Maaf ya, ya. Orang saja yang kadang-kadang untuk menyentuh seorang wanita dengan cara yang tidak beres, ya. Yang dimaksud di sini pelacur misalnya. Kadang-kadang ada yang berikan harga yang begitu mahal. Semakin tinggi kelasnya semakin mahal harganya. Kadang-kadang harganya wah banget. Padahal maaf, hanya untuk satu kali pertemuan. Nah, untuk satu kali bertemu dan itu dengan cara yang tidak beres ya, membayar seorang pelacur dengan harga yang mahal sekali ya, sementara orang mau menikahi wanita dan dia niatkan akan menjadi istrinya selamanya, untuk yang haram mau membayar begitu mahal, masa untuk istri yang sah tidak mau? Itu sekali lagi saya katakan maaf karena analogi ini dengan cara yang dengan contoh yang mungkin kurang baik, tapi ini benar ya, saya katakan ini benar. Ini wanita yang mau dinikahi dengan cara yang syar'i, sehingga jangan tidak dimuliakan sama sekali. Kalau seseorang nggak mampu dan pernikahan akan dilakukan ya untuk menjaga kehormatan mereka, jangan maksain diri sehingga akhirnya pernikahan digagalkan gara-gara nggak punya mahar seperti yang diinginkan, itu jangan sampai. Nah, kalau kita nggak mampu maka semampunya, tapi kalau kita mampu jangan juga tidak memuliakan wanita ya. Jadi kita bisa paham di sini ya. Jadi makanya ucapan Umar itu ditolak oleh wanita tadi. Contoh dalam Islam itu kan mahar yang besar. Jadi boleh memberikan wanita mahar yang besar. Ya, yang tidak boleh berlebihan dan dijadikan kebiasaan dalam satu masyarakat yang menyebabkan masyarakat susah nikah. Nah, itu yang tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Wa kadzalika ma ruya anna Aliyan dzakkara Zubair. Ini satu kejadian yang luar biasa sekali ya. Kadzalika ma ruya anna Aliyan dzakkara Zubair. Kita ingat satu kisah di mana Ali mengingatkan Zubair yaumal jamal, pada waktu terjadinya perang Jamal, perang unta. Kita tahu ya perbedaan pendapat yang terjadi antara Muawiyah dan Ali yang sampai melibatkan Aisyah radhiyallahu taala anha, melibatkan Zubair dan Talhah yang berada di pihak yang berseberangan dengan Ali. Zubair dan Talhah berada di pihak yang berseberangan dengan Ali. Jadi mereka bersama Muawiyah. Jadi kita tidak bisa mengecilkan posisi Muawiyah karena sahabat-sahabat yang mulia banyak yang berada di pihak Muawiyah. Meskipun Ali dalam satu hadis penjelasan para ulama kan aula bil haq, lebih utama dengan kebenaran, ya. Perbedaan pendapat mereka itu lazim terjadi dan mereka tidak saling membenci satu dengan yang lain. Kemudian peperangan itu terjadi juga karena kontribusi dari orang-orang yang mencoba mencari mencari kesempatan dalam kesempitan, musuh-musuh Islam yang ingin umat Islam itu akhirnya berperang satu dengan yang lainnya. Itu yang terjadi. Tapi mereka saling memuliakan. Ali sering memuji Muawiyah, Muawiyah sering memuji Ali. Setelah kejadian tersebut, bukan sebelumnya, setelah kejadian tersebut saling memuji satu dengan yang lainnya. Nah, kita mau ceritakan ini kisah bagaimana Ali berjumpa dengan Zubair yang berada di pihak Muawiyah. Ali ngingetin Zubair pada waktu tersebut, ma ahira ilaihima, apa yang telah dikabarkan, dijanjikan, diwartakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Fadzakarahu, lalu Zubair ingat. Hatan sarafa anil qital, sehingga dia keluar dari peperangan. Wa hadza katsiran fis salafi wal khalaf, ini banyak terjadi di kalangan ulama ussalaf maupun ulama khalaf, ya. Ulama salaf itu 3 generasi pertama, ulama khalaf itu yang sesudah 3 generasi ini, ya. Sebelum kita bicara tentang ini, kita bicara tentang kejadian ini dulu. Jadi dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Zubair, atuhibbu Aliyan, apakah engkau mencintai Ali? Ya, bagaimana aku tidak mencintai sepupuku, saudaraku dalam iman dan sebagainya. Lalu ditanya kepada Ali, atuhibbu Zubair, apakah engkau mencintai Zubair? Sama juga jawabannya, bagaimana aku tidak mencintai sepupuku dan mencintai apa namanya orang yang berada dalam keimanan yang sama denganku. Ya, kemudian Nabi bersabda kepada Zubair, la tuqatilanna Aliyan wa anta lahu zalim. Suatu saat engkau akan memerangi Ali dan engkau berada dalam pihak yang zalim, dalam pihak yang zalim terhadap Ali. Jadi kalau kamu memerangi maka kamu zalim kepada Ali. Lalu Zubair ingat hadis tadi, padahal tadi dia nggak ingat. Begitu diingatkan Ali, aku ingat, kata Zubair. Lalu beliau langsung bersikap, aku keluar dari peperangan ini. Beliau keluar sampai dikejar sama anaknya. Pak, kenapa ya, Abdullah bin Zubair Ibn al-Awwam? Kenapa Bapak tiba-tiba keluar dari peperangan? Bukankah datang ke sini untuk perang? Ya, aku ingat satu hadis yang disampaikan oleh Nabi dan aku sadar bahwa aku harus keluar dari peperangan ini. Ya. Sampai Zubair kemudian terbunuh, Talhah terbunuh. Begitu Ali mendengar ada orang telah membunuh ya kedua orang ini, ya. Nah, Ali enggak menunjukkan kegembiraan, justru beliau bersedih dan mengatakan basyiru binnar, orang yang membunuhnya bersiap-siaplah kamu masuk ke neraka, bahasanya seperti itu, ya, karena kamu telah membunuh seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi orang-orang yang berada di berseberangan dengan Ali tidak dibenci oleh Ali, sama sekali enggak. Beliau sadar ini seharusnya peperangan yang tidak terjadi. Saya sudah sering menceritakan bagaimana pemuliaan. Ketika peperangan itu usai, kemudian mereka berdamai, Ali mengutus para wanita yang diberikan pakaian, ya, ini demi kemuliaan Aisyah, seolah-olah mereka itu tentara-tentara laki-laki. Ya, seolah mereka itu tentara laki-laki untuk melindungi Aisyah, mengantarkan Aisyah radhiyallahu taala anha sampai pulang ke Madinah. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada pembahasan ya. Jadi ini sering terjadi ya. Pada masa ulama dulu as-salaf dan ulama al-khalaf. Nah, di sini saya mau dudukkan sedikit ya ucapan as-salaf dan khalaf yang mungkin sebagian kita keliru dan menggunakan. Jadi as-salaf itu ulama generasi awal. Nah, jangan sekali-kali kita menisbatkan salaf ini kepada orang-orang yang ada di zaman sekarang ini. Sehingga dikatakan dai salaf, ulama salaf, ngaji salaf, ya. Karena salaf ini generasi awal Islam. Yang dinisbatkan kepada mereka orang yang mengikuti salaf, ya. Kalau dalam bahasa Arab itu salafi. Nah, tapi kalau kita mau menggunakannya di Indonesia, kalau kita mau agar itu dipahami dengan baik, terjemahkan aja, nggak usah digunakan bahasa Arabnya. Karena kalau digunakan bahasa Arabnya, bukan salah, saya nggak menyalahkan itu. Tapi dikhawatirkan mereka salah paham, umat Islam salah paham, seolah-olah salafi ini adalah sebuah organisasi, ormas tertentu, golongan tertentu. Ya, jadi sebutkan saya terjemahkan orang-orang yang mengikuti para ulama ussalaf. Ya. Ya, jadi para ustaz, para dai ya yang mengikuti pemahaman ulama ussalaf. Agak panjang enggak apa-apa. Ya lebih bagus daripada kita menyebutkan dengan ungkapan yang akhirnya mengotak-ngotakkan kaum muslimin. Kalau mengikuti ulama ussalaf semua kita insyaallah paham itu. Dan banyak di antara kita juga tujuannya seperti itu meskipun kita masih berbeda jalan. Ya. Jadi karena salafi itu artinya itu, tapi kalau salafi itu digunakan dengan bahasa Arabnya, itu bisa mengotak-ngotakkan. Ini sering saya sampaikan kepada ikhwah dimanapun berada. Ya. Jadi kenapa sampai saya juga kadang-kadang tidak menggunakan beberapa mustalah yang lazim. Bukan saya menganggap salah, tapi saya takut banyak orang salah paham. Dalam menyapa, kenapa saya sebutkan sahabat muslim dan muslimah, ini umum gitu. Siapapun menggunakan ini gitu. Saya kalau saya gunakan akhwat ikhwan dan akhwat fiddin. Sekarang ini ada indikasi gitu loh. Ikhwan, akhwat itu digunakan seolah-olah untuk mengotak-ngotakkan mendiskriminasi kaum muslimin. Jadi kaum muslimin muslimah yang udah ngaji itu akhwat, yang belum ngaji enggak disebut akhwat. Yang udah banyak hadir dalam pengajian itu disebut akhwat. Sehingga ada orang yang kalau disapa, kamu sekarang sudah jadi ukhti ya. Sudah jadi akhwat ya. Kamu sudah jadi akhi-akhi, sudah jadi ikhwan. Bagi saya ini indikasi yang salah gitu loh. Ya. Kalau kita mau menggunakan ikhwan dan akhwat boleh, tapi itu jangan dijadikan pengotak-kotakan. Saya mau menggunakan kata akhi enggak apa-apa, asal setiap muslim disapa dengan akhi. Nah, jangan yang udah ngaji seakhi, yang belum ngaji kan belum ngaji enggak ngerti. Ya, kalau kita khawatirkan begitu, lebih baik kita menggunakan sapaan yang umum aja. Ya, kalau di daerah Jawa ya kita panggil semuanya Mas. Ya, kalau di daerah Sunda kita panggil Akang, Betawi Abang, kita samakan saja seluruh kaum muslimin, ya sehingga mereka tidak merasa dibedakan, ya mana yang udah ngaji lebih banyak dengan yang tidak, tetap diberikan sapaan yang sama. Ini saya sampaikan sahabat muslim dan muslimah adalah sekali lagi berdasarkan nalar fikih ini, nalar fikih, ya bukan berarti istilah itu salah. Saya menyalahkan orang yang menggunakan istilah-istilah itu tidak, ya. Tapi ketika kita menghindari istilah-istilah tadi demi supaya menjaga keutuhan kaum muslimin itu jauh lebih baik, ya. Ya, jadi artinya kita menggunakan istilah-istilah yang dapat dipahami oleh masyarakat. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan khatibun nas ala qadri uqulihim, hendaknya kalian berbicara kepada umat manusia dengan bahasa yang mudah mereka pahami. Nah, kadang-kadang kecenderungan sebagian kita itu beda. Justru menggunakan kalimat itu untuk tampil beda gitu. Ah, saya sekarang ini udah ikhwan nih, saya sudah akhwat nih. Wah, itu justru lebih berbahaya, ya. Ya, jadi orang yang taubat kan nggak perlu nunjuk ini saya udah taubatnya nggak perlu, ya. Justru akan menimbulkan riya. Bahaya kalimat-kalimat yang bagus, akhi, ukhti, akhwat, ikhwan itu kan bahasa Arab memasyarakatkan, bahasa Arab kan bagus sebenarnya. Tapi kalau tujuannya menjadi riya kan malah bahaya. Kalau kita mau memasyarakat, saya mau menggunakan ini untuk memasyarakatkan bahasa Arab enggak apa-apa. Tapi gunakan secara sama kepada setiap kaum muslimin. Akhi sini, akhi sini. Akhi itu apa sih? Akhi artinya saudara dalam bahasa Arab. Enggak apa-apa. Asal jangan kita gunakan secara berbeda-beda. Contoh. Ini kejadian loh, ini kejadian ya. Ada beberapa orang kumpul nih ya. Ya. Yang ini sebagian sudah ngaji, yang ini belum. Ya, lalu kepada yang ini disebutkan mas, yang di sini akhi. Lalu orang-orang yang merasa dipanggil beda ini, mereka mengerutkan wajahnya, merasa tidak senang. Ya, ini sama-sama muslim, kenapa beda manggilnya? Nah, ini yang saya maksudkan, hal-hal yang bisa menimbulkan ketidakmaslahatan. Menyebarkan bahasa Arab bagus saja. Mungkin sebagian kita mengatakan, loh kenapa orang pakai bahasa Inggris nggak apa-apa kok? Pakai akhi, ikhwan. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau tujuan kita menyebarkan bahasa Arab, gak apa-apa. Jadi jangan bedakan satu dengan yang lain, kira-kira seperti itu. Kalau orang menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris, itu kan masalah dunia. Tapi kalau ikhwan dan akhwat, kita sudah membawa nama agama nih. Untuk membawa nama agama, maka kita jangan mengotak-otakkan muslim satu dengan yang lain. Ya, jadi kita bisa paham ya. Nanti kalau bahasanya diperpanjang, ini sebenarnya mencakup banyak hal. Saya tidak menyampaikan di sini, tapi sekedar. Nah, penggunaan kata salaf salah satunya. Ya. Jadi salaf itu ulama di generasi pertama. Jangan digunakan untuk sekarang. Sekarang banyak orang menggunakan seperti itu. Ya. Orang-orang salaf. Ya. Ngaji salaf. Ini menurut saya agak berbahaya kalau digunakan. Ya. Untuk orang-orang yang tidak ngerti. Saya tidak mengatakan ini salah, tapi bahaya. Karena salaf itu generasi dulu, bukan sekarang. Sudah nisbatnya dihilangkan, i-nya dihilangkan, ya, masih digunakan secara sembarangan kepada sebagian orang, sehingga menimbulkan kesalahpahaman sebagian di antara mereka. Jadi gunakanlah istilah-istilah tersebut pada tempatnya, di dunia, di ruangan ngaji misalnya, dalam pembahasan digunakan nggak apa-apa, tetapi ketika itu sesuatu yang disebarkan di kalangan masyarakat umum dan istilah-istilah tersebut akhirnya disalahpahami sebagai sebuah pengotak-otakan, itu yang harus kita hindari. Insyaallah itu lebih maslahat. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Jadi sekali lagi saya mau nunjukkan ya, salaf itu adalah tiga generasi Islam. Ya. Sesudah zaman mereka itu khalaf. Jadi ulama yang ada sekarang itu khalaf semua, enggak ada yang salaf. Ya. Tapi mereka khalaf yang salafi. Khalaf yang salafi apa? Khalaf ulama-ulama yang bukan salaf tapi mengikuti pemahaman para ulama salaf, sehingga dikatakan khalaf yang salafi. Ya. Itu secara makna bahasa Arab yang apa yang bila diterjemahkan artinya ulama-ulama belakangan tapi mengikuti pemahaman ulama-ulama pendahulunya dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya mohon maaf ya karena saya tidak masuk ke yang kelima, karena yang kelima ini pembahasannya juga panjang ya, takut nanti waktunya terlalu lama. Jadi nanti insya Allah ya latar belakang yang keenam akan kita sampaikan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf ya apabila ada ucapan atau ungkapan saya ya yang mungkin kurang nyaman bagi sebagian kita, karena itu terkait dengan contoh-contoh ya atau hal-hal yang mungkin dianggap tidak umum untuk disampaikan. Tapi la uridu minkum, saya tidak menginginkan untuk antum semua ilal islah, kecuali kebaikan ya, kebaikan untuk kita semua agar da'watul haq, dakwah kebenaran, lil rujuk, untuk kembali ilal kitab wa sunnah, menuju kitab Allah dan sunnahnya, ala fahmis salaf salih, berdasarkan pemahaman para ulama as-salaf as-salih ini, ini menjadi sesuatu yang kita nyatakan dalam kehidupan kita, bukan hanya sebagai sesuatu yang kita ungkap-ungkapkan ya. Satu keyakinan yang hanya diungkap-ungkapkan akhirnya hanya menjadi simbolisasi. Tapi ketika itu diamalkan, orang tidak akan terjebak pada simbol-simbol saja. Ya, kalau kullun yadda'i wassalam bilaila, semua orang boleh mengaku Laila sebagai pacarnya. Ya. Wa Laila la tuqiru lahum bizalika, meskipun Laila sendiri tidak pernah mengakui mereka sebagai pacarnya. Artinya semua kebaikan bisa diaku-aku. Ya, tapi yang penting bagi kita bukanlah pengakuan. Yang penting bagi kita adalah realitas bahwa kita berusaha menuju hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.